Apakah kamu pernah dihina atau dijelekkan oleh orang-orang di sekitarmu? Jika iya, maka saya sangat menghargaimu, sebab kamu adalah orang pilihan yang diberikan kesempatan untuk berproses lebih baik oleh Tuhan. Setiap manusia tidak ditakdirkan menjadi bodoh, bukan juga menjadi orang yang selalu salah. Setiap manusia ditakdirkan untuk berproses. Ketidaktahuan pada masa itu bukanlah sebuah akhir, melainkan hanya sebagian kecil dari sebuah proses menuju hal yang jauh lebih baik. Ketika kamu dihina dan direndahkan atas semua kekurangan itu, maka jangan pernah bersedih. Percayalah, itu bukan saatnya untuk berhenti melakukan yang terbaik. Orang yang besar tidak akan merasakan apa-apa ketika dihina oleh orang lain. Terlebih orang itu jauh lebih rendah daripada dirinya. Dia menganggap hal itu adalah hal yang biasa, sebab di dalam pikirannya tertanam, tidak ada yang bisa mengubah hidupnya kecuali dirinya sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika dia mendengarkan hinaan dari orang lain, maka dia tentu sudah kalah, karena orang yang menghinanya telah berhasil mempengaruhi hidupnya. Namun hal hebat yang dia lakukan bukan menanggapi cemoohan itu, melainkan tersenyum lebar, sebab orang yang menghinanya tidak tahu rencana apa yang sedang dipersiapkannya. Apakah Anda tahu Jack Ma? Dulu dia pernah diremehkan, bahkan dihina oleh orang lain. Namun lihatlah sekarang, apa yang terjadi? Dia menjelma menjadi sosok orang yang hebat. Dia masuk jajaran orang terkaya di Cina, dan juga menjadi seorang inspirator untuk orang lain. Padahal dulunya dia bukanlah siapa-siapa. Dia dulu hanya seorang lelaki dengan perawakan kecil dan dari keluarga yang biasa. Bahkan sempat melamar kerja, namun ia seringkali ditolak. Percayalah kawan, semua itu ada prosesnya. Jika kita ingin mendapatkan ikan besar di laut, maka kita harus memberikan umpan yang besar. Begitupun dengan hidup kita. Jika kita ingin meraih kesuksesan besar, maka kita harus siap menghadapi tantangan dan rintangan berat selama kita berproses. Jangan pernah menyerah apabila dihina dan direndahkan orang lain, sebab mereka juga tidaklah sempurna. Mereka pun pernah salah. Mereka belum tentu lebih baik daripada kita. Sebuah hasil tidak dilihat saat ini, melainkan akan dilihat di masa depan. Jangan sampai kita menghiraukan hinaan mereka, sebab itu akan menghambat kita untuk maju dan meraih masa depan. Tetap semangat, lakukan yang terbaik, dan selalu salam inspirasi.